saya yang pagi ini tinggal lain, tidak seperti biasanya. Sebab saya sendiri, ini ada sesuatu yang paling penting setelah ini. Jadi setelah ngaji, biasanya sholat dulu, ini nanti kita balik. Jadi sholat tasbihnya setelah ngaji dan menjaganya setelah ngaji. Karena saya ada undangan mendadak harus mengikuti rapat kerja gabungan antara Majelis Taklim dan Dewan Pimpinan Pusat di Jombang. Hadirin yang saya hormati, ya karena itu kami mohon doa restunya. Semoga kita semuanya, terutama saya, dalam melaksanakan tugas ini benar-benar diberi kekuatan lahir batin di dunia dunia wal akhirah. Hadir yang saya muliakan, mengingat situasi keadaan umat manusia di zaman ini, inilah selawat wahidiyah sebagai situasi yang demikian. Ya alhamdulillah, ini pula jenengan kabeh ini diberi oleh Allah kemantapan mau untuk mengamalkan. Padahal ini obat yang mujarab. Di sana sini orang tidak mau, di sana sini kadang-kadang orang ragu. Kita malah diberi oleh Allah iman, keyakinan yang membaca sehingga bisa merasakan selawat wahidiyah yang kita cintai. Oleh karena itulah saya minta dengan hormat terutama saya sendiri, keluarga saya, mujahadah jangan ditinggal. Mujahadah jadikan ya sikap, ini bahasa Jawa. Sikap artinya kerata bosonya, sikap itu siji sing dikekat. Jadi dipegang kerat, jangan saya dilepas. Lek wis dipegang kerat, sudah tidak lepas, kudu dirumat. Jadi jimat, siji sing dirumat. Maksudnya dikembangkan, dipiara, supaya manfaat itu jimat. Jimat di akhir-akhir ini disalahgunakan. Sikap jimat malah dianggalkan. Padahal tidak, malah harus biasa. Ini karena itu mari sebelumnya kita menjaga sekedar jam kumko pengajian ini dirimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat lillah billah di Rasul-Rasul sehingga duduk kita ini menjadi duduk yang ya manfaat. Selain itu mujahadah kita tujukan pada ahli kubur kita masing-masing, khususnya bagi penyumbang, bagi orang yang andil dalam pembangunan rumahnya Romo Kiai Haji Said Ma'ruf yang di tempat ini. Yang dulu dalam pembangunan kami, saya menyuruh catat nama-nama itu, hadiahkan kepada itu. Pertama itu kita hadiahkan ya kepada bapak ibu keluarga yang telah di sedekahkan untuk membangun rumah ini, menggunakan manfaat yang sebesar-besarnya. Sebab rumah ini banyak sesuatu rahasia. Ini banyak bahkan maaf. Ini mestinya tak boleh diceritakan, tapi ya tidak apa-apa. Asal membawa peningkatan. Banyak akan orang-orang yang bukan manusia. Ya maaf, orang goib. Ini pun pernah menemui kami di sini 2 minggu yang lalu. Dia datang masuk. Berdoa saja sih, hanya ingin berdoa. Hanya ingin membaca Al-Quran di sini. Bahkan membaca sholawat. Setelah selesai dia pulang. hanya izin, hanya mampir saja. Itu kalau saya sendiri cerita, mungkin kurang begitu diyakini. Tapi bersamaan itu ada teman kita masjid dan Jombang datang. Bersamaan ucap salam, dia juga ucap salam untuk pulang. Jadi saya jawab sambil tidak sadar itu waalaikumsalam, tapi masjid pas ucap salam. Jadi saya sendiri tidak tahu, karena yang salam bukan lesan saya waktu itu, hati gitu ya. Jadi banyak sekali buah-buah. Terus ada teman kita yang waktu itu tidur di sini malam hari. Dia itu diberi alamat mimpi yang benar. Perasaannya dunia ini goncang semua. Semua retak, bahkan semua rubuh. Hanya gedung ini yang tidak rubuh. Ya, mungkin anaknya ada di sini sekarang. Dilihat utuh, tegak berdiri. Sehingga waktu dia bangun spontanitas mengajak temannya langsung berjaga. Ini adalah mimpi yang benar. Ini gedung ini. Maka jadikan gedung ini merupakan pusat kegiatan. Kalau ada waktu yang rebuh di sini, ada non-stop jam 9 malam malam atau hari Sabtu, terserah. Dan ini kemarin, maaf hadirin, barokahnya banyak sekali. Ada pengusaha dari Surabaya pun insya Allah setiap malam minggu akan datang bersama kita. Kemarin sudah SMS saya. Hadirin, mari kita diakan kepada ibu kita, ibu bapak kita masing-masing, umat masyarakat, terutama pada diri kita masing-masing yang senantiasa penuh dosa, yang senantiasa munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin yang tidak hafal ikut ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Al-Fatihah. Ya syafi' al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyati wa aslahu wa al-khawatri wa kudratu wa batang rubi wa laysa liya sayyidi siwaka wa inna rudda kudu saksam ya syafi' al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyati wa aslahu wa al-khawatri wa kudratu wa batang rubi wa laysa liya sayyidi siwaka wa inna rudda kudu saksam ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhar rasul salamu alaika rabbini bi'idhunillah wa antalil sayyidina musilatil al-khadratil ya ayyuhar rasul salamu alaika rabbini bi'idhunillah wa antalil ya sayyidina musilatil al-khadratil ya ayyuhar rasul salamu alaika rabbini bi'idhnika wahdini la yastahidina musillatu lil khatratu lana al-fatihah. Hadirin yang saya muliakan, ini bicara kenyataan. Ya alhamdulillah, di antara gedung-gedung yang ada khususnya dalam bangga termasuk sini merupakan gedung perjuangan yang mungkin tiap malam di gedung ini yang menjadi saksi bisu besok di hari kiamat. Tiap malam ada anak-anak kita, ada adik kita yang di zaman ini penuh dengan begini, anak-anak kita masih menangis hampir tiap malam gedung ini dibuat menangis. Ini jadi saksi bisu. Besok lewis dengan kiamat, air mata yang menetes, air mata yang tumpah, ini menjadi saksi bisu bagi orang yang masuk, yang berjuang di dalam. Di saat orang menangis, menjerit mungkin, yang menangisi dosa di dunia, ini bisa tenang. Ini bisa bahagia. Tapi kalau di dunia hanya tertawa, di dunia hanya senang, bangga saja, bahkan tertawa karena maksiatnya, dosa ditutup dengan keceriaan, ini akan menjadikan malapetaka. Hadirin, mengapa saya membahas ini? Ini saya hubungkan dengan tafakur masalah akhlak kita, tafakur terhadap perbuatan kita. Masih ingat dalam pengajian yang lalu, tafakur dengan bertawakal dan berkasih itu nakhawan min ibadah bisa bila menasana. Kanjeng Nabi dawuh, orang yang berpikir seperti itu melapuk penyebab ibadah potong buah awal lebih bagus itu. Bahkan dalam pengajian yang lalu, mana fa'al qalba syai'un mislu uslah yadkhulu biha midana fitratin. Saya ingat itu yang lalu kebanyakan itu di jadi orang-orang yang bisa manfaat api, nanti api ini kalau yang yang 14. Gak ono sing sembah dono mati, cinta dia. Gak ono sing sembah mati. Apa sing iso? Mislu uzlah. Iku dengan uzlah. Dalam pengajian yang lalu uzlah harus diterangkan. Uzlah itu banyak mana ada lagi nyepi leduh, tapi nyepi dulu ada dua ya. Kalau di akhir zaman itu kalau nyepi leduh menungso orang rugi, karena kita tidak akan kan mendapatkan ilmu-ilmu baru akan ketinggalan. Tapi istilah yang sponsor rohani yaitu nyepi neng ati. Jadi orang yang nyepi ati ini usume koncone begini, orang itu hatinya senantiasa menyepi, menyendiri, senantiasa uzlah. Orangnya bergaul, ya kuliah, ya sekolah, ya cerah ceria, tapi hatinya tidak ikut-ikut campur. Maksudnya gak ikut-ikut campur, senantiasa lillah. Wis wong mau nyambut gua iki kene supaya suki supaya ngene, wis aku enggak aku tak nyepi nyambut itu krana Allah ae. Sebab masih krono awal lek wayahe suki-suki masih usahai memper lek wayahe gak duwe gak duwe. Dia tuh orang tafakkur. Ya dakhulu bi mudharaba. Sebab lek wong berpikir itu iki jiwa kan masuk ke dalam medan tafakkur. Uzlah. Nah, dalam pengajian ini di anahu yasiru bihi ila ma'rifati haqiqil asya. Sebab tafakkur nanti wong-wong lek mikir merenungkan diri sambil menjaga terus berpikir ingat dosanya, ingat masa yang akan datang bagaimana, ingat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan keluarga kita, dengan anak-anak, dengan teman-teman kita, dengan kolega kita, ingat kesalahan kita kepada ibu kita, kepada bapak, sambil mujadah diingat, sambil diingat terus dipikir, nah, aku dia salah karo ibuku, dia salah karo keluargaku, aku salah karo wong liya, terus berpikir panjang, besok lah untuk akhirat, ya opo aku, musuhnya wong bodoh, enggak suatu aku dicegat, dituntut, saat aku dituntut, aku kudu balik no sesuatu yang pernah saya cacati, yang pernah saya ambil di dunia, yang pernah saya membenci orang di jaluk. Ini sambil berpikir terus. Akhirnya dalam berpikir itu timbul ketakutan. Ya Allah, lek ngono aku gak ono apa-apa nilai kan itu. Lek ngono amal terus mentek, jadi ngono akhirat terus kobong ini. Kalau diminta oleh orang-orang. Nah, orang tafakkur ini yang bisa menenangkan jiwa sehingga menemukan titik yang terendah. Oh, kalau aku tiga no apa-apa nih, iya benar. Nah, kita tafakkur wah, gak kalau amal aku apa, aku lungo haji iki lek mabur suatu sholat Allah di Masjidil Haram butuhkan 1000 rakaat. Wah, kene kweto api ini wah, ini adalah tafakkur yang salah nih. Karena membuat kesombongan, menjadikan dia tidak mengandalkan Allah, malah dia mengandalkan amal, sehingga dengan mengandalkan amal rumongso benar, rumongsonya api, akhirnya nyalah ngomong dia. Ini adalah tafakkur yang salah alam. Hadirin berbahagia. Karena tafakkur itu kuncinya itu sama rumongso elek, rumongso rendah, rebana maaf, kalau tahu ada bila, akhirnya panjang merasa luka, penciptaan luka, sia-sia kabel, tidak sia-sia. Sekian kalau jenah menyadari, wah lah ini aku gak nopo, ini yang benar. Ini akan membuahkan akhlakul karimah. Karena dia senantiasa terlatih hati ini. Terlatih jiwanya dengan perasaan awaku, perasaan rendah. Akhirnya mencetak akhlak-akhlak si mahmudah, akhlak si terpuji. Jadi orang alim, ahli ibadah, tafakkur salah. Akhirnya dia tuh ngitung-ngitung tafakkur ketemune wah nek aku wis apik, wis aku ibadahku akeh, aku wis alim, sak meniki wis paling bener. Ini membuahkan akhlak sing manumah, akhlak sing elek, Suatu saat dia akan menyalahkan yang lain. Suatu saat dia mengecilkan yang lain. Sing bener aku. Tolong memperhatikan model yang seperti ini. Jadi kalau sekolah aku mau kekatan seperti ini. Boleh-boleh aku ini diambil. Boleh-boleh aku yang lain. Iki yang saya tahu. Nah, omongku ini merugikan. Aku kuyang dan rusak koncong. Jadi orang lain marah. Orang lain nanti kesinggung. Ya, itu tampak kok. Aku sikap kami ini wong liya gara-gara benci. Wong liya gara-gara nilai elek. Nilai aku sing dinilai elek gak popo. Apa lek sing dinilai elek iku perjuangane naudzubillah. Itu dapat dia terus. Aku nyawa aku dia mau dong ini ke masyarakat ya opo. Itu dapat dia. Sikap pikirannya hidup. Akhirnya inovatif. Bisa mengembang, berkembang. Nah, sekarang berjuang dari sini kan? Harus mencari terobosan-terobosan itu. Jadi belajar dari tadi. Aku kalau ngomongnya itu, ya jangan kan omong hulung atau omong sedia. Ya. Ngomong katanya kita tetap waktu di sini. Contoh. Ini koncok ini salah. Aku ngiling lagi model ya aku dapat dia. Disesuaikan. Ocok pokok ngiling lo. Walaupun mengingatkan itu watawa sobil hak. Saling ingat mengingatkan wasiat ya wasiat ibarat hak. Tapi yang benar tepat malah jadi masalah. Satu contoh. Kula sama itu kandang salah. Misalkan dalam mujahadah. Ini salah. Ngiling lo betul. Akhirnya, anu aku salah. Sing benderiku ini. Sing benderiku ini. Ini nampaknya memang baik hadirin. Memang nampaknya hadirin benar. Tapi kalau tidak ditambah kuri, omongku ini nyinggung wong dia, tidak ada no manfaat, tidak ada no malam betul di agam. Malam mundur dari perjuangan. Ini adalah akhirnya dia itu cara mengangkatkan di pikir ya apa ya aku kuduru sifatnya lek arek ini beling langsung mesti mogok mesti kok purik itu di pikir akhirnya gimana ya caranya gitu dengan berpikir-pikir ya berpikir gini ini adalah membuahkan akhlakul karimah yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi padahal ngiling Allah mengapa harus dipikir? Sebab kata hadirin, hakikat menungso secara manusiawi, itu ya dalam mana gak gelem. Walaupun lambungnya mulih, matur suruh nanti konilinu. Sajarnya hakikat hati ini gak seneng gak gelem. Contoh, sama gak sembahyang. Itu dalam no. Kamu kalau setelah gak sembahyang, kalau mati ya apa. Ini sembahyang mau kapan mana. Apa kan ini? Sing dolono yo matur nuwun aku dongakno ya so sembah. Tapi kakek-kakek jerone aku gak seneng wong kuwi. Mulane ayat-ayat tentang Al-Qur'an itu mengingatkan itu berulang-ulang karena Gusti Allah ngerti lek Gusti menungso lek dirine gak tau gelem. Mulane sekali dua kali tiga kali baru lunak hati ini. Ya, makanya harus cari terobosan terpakur berpikir ini apa ya. Nyiarkan selawat kita pada ibunya, pada istrinya, pada anaknya, mengapa kok nentang? Mungkin kita tidak bertafakur di dalam penyiaran. Sehingga orang lain kalah, wah dari bener di ini. Koyok-koyok selamat di ini. Karena kita tidak bijaksana, tidak mau menggunakan tafakur. Hadirin yang saya melihatkan, tafakur itu macamnya kata, sonok macam-macam. Siji tafakur al-adil. Ya ikut cara mikirin, mikir-mikirnya, tafakurnya, wong-wong sing ahli ibadah. Jadi kalau wong sing ahli ibadah, itu cara berpikirnya, iki sing dipikir itu manfaat lan kebaikan ibadah. Pahalanya, terutama di akhirat nanti, itu orang-orang tafakurnya ahli ibadah. Contoh, pikir-pikirku aku lek ngene ibadah iki yo opo yo manfaate ora akeh opo enggak iki. Iki kok iso nyelametno aku dunia akhirat opo enggak. Lah nek tafakur kaya ngoten iki jenenge tafakur ya, tafakur abidi. Sembahyang adalah ibadah pada lahir ya. Umpamanya sembahyang. Akan saya dipikir sembahyang itu paling mati ya opo. Siksa khusus ya opo aku jangan menemukan. Aku tak sholat karo angan-angan artine bismillahirrahmanirrahim artine dengan asma Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kok susah ya kita sembahyang dari artine tok dari bahasa Indonesia tok yang akhir-akhir ini ada. Tapi itu tidak, itu dengan pakai bahasa Arab artine membahasakan Indonesia. Ini termasuk tafakur, mencari khusus, mencari tenang. Padahal yang lanjutnya masih sholat ngerti artinya khusus ini kok jadi kurang paham arti. Kalau kalau sabar paham arti ini mesti khusus, berarti mengakak itu khusus sabar. Menunggu bahasa ya. Sehingga kalau saya tidak sudah pikir ini wahyu apa yang benar. Takbir yang aku mengagungkan Tuhan, gudeng ini bacaannya di hati-hati tajwidnya, makhrajnya ini dihati-hati sehingga dengan ngaji sampai di hati-hati wikiku wawahu akad dipitung usin benderku ulu makai kata-kata hukop ulu wawahu akad ada yang dengan lain-lain ulu wawahu akad ini dipitung usin bender sendiri. Akhirnya dia mau belajar. Nah, makanya kalau ada ini soal-soal yang sepuluh, anak-anakku hati-hati harus mampu. Terutama dalam bacaan-bacaan aurat dalam masjid atau sholat. Harus mau membaca. Ya, misalkan apa ya, yang ada dengan Fatihah misalnya. Fatihah ini aku jadi tafakur. Padahal dalam dawuh oleh Fatihah gak benar, gak sah ini. Makanya mau bertafakur sih benar ya Allah. Makanya mau bertindak buka Al-Quran, mau ngaji. Sehingga ada orang yang mengatakan aku ngaji Al-Fatihah itu sekian puluh tahun belum selesai sampai ada timbul itu sambil tafakur ini. Ya, minimal kita tajwid makhrajnya diperhatikan. Ini tafakur abidin. Biasanya tafakur abidin kan untuk sholat kamu lihat tuh sama dan aku lu mau ngaji aku Mekah gak ngedal sholat sholat tuh sebab orang-orang baru harus satu seri di Indonesia wakil sholat terus di sana sholat ini tadi hasil dari tafakur karena yang dipukul itu mulu mulu gara-gara di sana kan hatinya bergerak ini hadirin inilah begitu pula sholawat begitu sholawat juga ya begitu sholawat ya ya harus ditafakuri sehingga kita kadang-kadang mengatakan ini sholawat itu faedah ya opo gitu ya ini adalah termasuk tafakur abidin. Sing nomor kali tafakur itu tafakur akhlak. Akhlak itu bintang laku. Sing api-api itu ditafakuri. Sebab orang yang baik akhlaknya ini di samping dibimbing oleh Allah mesti disenangi oleh masyarakat. Jadi gampang. Nah, zaman saat ini wong golek mahabbah melalui tirakat mboten. Maka posisi paling ampuh yaitu akhlak kan. Wong koyo lakune banyu tawaduk bisa terus gak gelem menonjol otomatis dicintai oleh masyarakat. Kumpul karo sapa mesti disenengi. Lebih-lebih dipuji dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang mawon. Sampai pinter alim tapi gak tawaduk. Gak duwe akhlak karimah. Ilmu sama gak iso dapat nukulo sama nama cintai masyarakat. Justru ilmu kulo sama badak nukulo sama dibenci kalau masyarakat. Ya terang akhlaknya itu. Itu orang yang semakin baik itu, yang semakin rendah. Betul, kalau pahami itu semakin nangke isi ini, mesti semakin dingklok itu otomatis. Jadi ukuran orang itu baik, buat ini yang kesannya Gusti Allah, baik atau tidaknya sebenarnya akhlaknya Allah. Lo jangan karo kancanya omongnya lemah lembut sopan. Walaupun jangan orang wis sepuh, kadang-kadang diingatkan jenom, dia menerima. Umumnya kan kita betul-betul. Lo pemana ya keluar dia wis kulit, dia keluar anak ini awam, tak gelap. Kuih anakku kapan. Lo pemana kalau sama di ilmu, di jabatan ustaz atau kiai, di ilmu santrinya malah gak gelap. Itu namanya gak akhlak pula. Jadi orang yang baik itu yang merasa indah itu tadi. Kumpulan siapa yang mesti disenangi wong. Nah umumnya akhlakul karimah itu tercermin dari lesannya. Teko ucapan. Dari ucapan itu orang itu dicintai orang tidak sudah nampak. Terus gak usah nanti ini dadi wali ya, ilmu ini sama roh jiwa ini. Karena ilmu jiwa itu teko akhlak lah. Mulanya orang yang alim itu bilang suaranya aja sudah tahu sifat man. Melihat bentuknya sudah bisa lebih-lebih melihat sinar yang ada di wajahnya itu apa. Lu apa ada sinar di dalam wajah? Ada gitu. Lek uang bahagia sama bilang sinar yang nampak. Bukan sinar yang nampak seperti sinar-sinar ini. Coba uang murang-murang kan sinarnya nampak. Jadi sinarnya itu nampak, ruwaku murang mulai, ruwaku sedang bahagia, ruwaku sedang susah sinar. Kalau istilah kera itu sedang aura. Gak usah nanti ini ganti wali, ruwaku sampe apa? Nebak kancani dengan sinar ruwaku susah. Mungkin ganti duit dulu. Kadang-kadang salah gunakan, waduh dianggap wali segede hati ini. Kalau yang ruwaku kancani susah, ini membantu. Umpah itu dulu, roh aku dibantu, padahal hanya saya lihat ke aura. Ngotong itu dianggap wapak, gede dan segala. Wah ini tafakurnya kurang-kurang menancam. Ini tafakur akhlak. Kenapa akhlak ya? Jelek gak ini? Pernahkah kita bertafakur akhlak sin? Mengumumah mengelak itu. Aku pernah berdosa. Itu dosa kopi nyelapan no aku, nyelakan aku. Pernah kan kita berhubung seperti itu? Ini harus kita fakir juga. Aku ditinggal ibuku bapakku. Setelah ditinggal ibu bapakku, dosa terus maksiat terus. Terus dipikir, apa kita masuk wangi yang ngumpul, apa enggak, bakal terus mati. Dipikir. Kalau menurut Dawud, unna akmalkum tukrihu ala mautakum. Sesungguhnya amalmu ditunjukkan kepada ahli-ahlimu termasuk wong tuamu sing mati sama nglakoni maksiat padha karo wani wong tuwa. Sebab padha karo gawe wong tuwa soro. Benar kan berpikir seperti itu? Mulane nek kowe jenang lakoni maksiat lek gak iling sapa-sapa coba iling wong tuwa sampean. Ku maksiat iki padha karo gebuki bapak kono neraka. Gebuki ibu kono di alam barzah. Nah ilmu ngerti tegokah aku untuk ngadun saya usah diri walhadiluhan. Jadi ilmu saya gak ilmu saya gini maksiat aku bodohkan ngobong ibu ku sih di alam kubur. Lek ngerti ngerti tegok ya kan ngilah gue. Nah lek tegok ya ya paham ya ini. Lewannya di uang tua ingat uang tua itu adalah pangeran katon. Ribuannya Gusti Allah ya ribuannya uang tua. Disinilah kesalahan kita kalau mau kita tafakur tegok ngambil. Ya, mengapa kita tidak sukses? Selalu melalui jalan buntu yang mungkin membuat orang tua kita menderita. Berani pada ibu bapak, enggak ngereken wong tua itu termasuk berani. Padahal itu pangeran katon ridho ni Allah digantungkan pada orang tua. Nah, kita malah menentang orang tua ini, malah enggak sukses dalam hidupnya mengalami jalan buntu. Maka kalau tidak ingin jalan buntu, yang minta maaf pada ibu bapak. Selain minta maaf, ibu jadah langsung disebut. Nah, ya, saya dianggap ada ibuku, namanya ini bapakku, ini mestinya begitu. Mestinya begitu. Kemudian kita jangan sampai Ini hasil tafakur gitu. Oh, lek ora dalan kudu padahal ikhtiar wis mateng, donga wis temen, kok bungkung mungkin nang kudu njaluk sepuro wae. Datang saya cucu pun kaki ni ibu. Ini sedangkan masa Allah kan selamat hadir. Nah ini ibu lahir yang melahirkan. Nah orang tua rohani banyak yang hadir. Padahal orang tua rohani banyak adalah Bahyai Syarif Abdul Majid Maharu. Saya pesan. Ya coba ngilangi lagi bayanya. Satu contoh. Di sini ada foto ni bayanya. Lalu panjang cinta kata foto hati seneng. Ya cak sepele no akhir hati itu lari kumpul eh dicentel no dek foto ni si dicintai. Walaupun kata sepele ada yang lagi lah. Ini malah menunjukkan sesuatu yang membaik ya, membahayakan itu. Copot baju bajunya dicentel no dek foto sih. Ya, cak ani kalau jenengan cinta tidak mungkin seperti itu. Ya, hadirin, adik-adikku yang saya cintai, maaf, perjuangan masih panjang. Ini saya harus berangkat jam 10 nanti. Tolong waktu dia, sama tekel sih tenaga, sama mujadah sih tenaga, jangan mundur. Masyarakat butuh kamu, walaupun kamu dirobek-robek dagingmu. Walaupun kalian dicabut-cabut, terus maju. Sahabat rela mati karena perjuangan. Sahabat mendapat titel radhiyallahu anhum, rela hancur karena perjuangan. Sahabat pernah di panah ratusan panah. Sampai mayatnya tidak terlihat siapa itu. Karena saking banyaknya lupa. Karena melindungi Rasulullah yang saat itu dipanah. Akhirnya dia itu merangkul Rasul. Sehingga tebuslah beratus-ratus panah dalam jiwanya, ke dalam badannya. Jualah. Karena yang dilindungi adalah perjuangan. Bersama-sama kita minta kepada Allah, jadikanlah dekatlah dadaku, dekatlah perjuanganku, dekatlah tubuh dan jasadku sebagai benteng, sebagai benteng yang berjuang lewat dia untuk bertemu dan pertemuan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, mari kita tutup pujaan sekedar ini. Bayangkan kalau kita ini berontak-ontak menggapai-gapaikan tangan untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari tangan kita kita tenadahkan agar dipimpin langsung oleh Rasulullah, walaupun tangan kita penuh balu, warnanya hitam, bagaikan kerah yang najis, karena kita memiliki sifat-sifat binatang yang belum kita lepas di dunia ini. Hadir, mari kita renung ibu bapak kita yang melahirkan kita, yang membuat kita menjadi sukses. Setelah sukses kita tinggal meninggalkan dunia yang mana. Setelah sukses kita lupa kepada kedua orang tua kita. Oh jemaah sing wis mati lho jenengan dalan yo. Wong tuwa sing urip jemlek karo mboten mau. Kita gak kerek kabeh. Wong tuwa loro tetep tenang rek kabeh. Kita tidak pernah melihat seperti itu. Marilah kita sadari kesalahan kita, dosa-dosa kita. Marilah kita untuk kemajuan dari kita, karena dosa-dosa yang membelenggu itu hadir. Mari Al-Fatihah. Ya syafi al-qalbi habibullah, salatuhu alaika ma'salam. Gulat wa gulati nabi ibadati khutbiyati sayyidi wal umati. Ya syafi al-qalbi habibullah, salatuhu alaika ma'salam. Gulat wa gulati nabi ibadati khutbiyati sayyidi wal umati. Ya syabal balbi habibah woy, salatuhu kama salam, dalam wadolak silakan ibadati khutbiyati ya sayyidu wal umat. Hadirin, jagat ini sebetulnya perintih umat lah yang jerit, hati lah yang jerit, rohaninya menangis, dia ingin lepas dari dunia ini. Dia ingin lepas dari pengaruh jagat. Dia ingin lepas dari pengaruh zaman. Dia tidak bisa, sehingga dia terikat terbelenggu, sehingga lahirnya tertawa, lahirnya senang-senang, tapi hatinya terjerit. Anak-anakku, adik-adikku, kamu yang mampu menolong, kamu yang bisa menolong, tapi kamu tunduk dok, berjuang tidak. Bahkan itu bapak pun jerit hatinya. Pastinya kamu yang mampu menolong. Kamu, tapi kamu tidak mampu jaga. Soal hadapan Rasulullah. Mari hadirin, jadikan umat ini kita sampaikan kepada Rasul. Ya Rasul, umatku sudah banyak yang menjerit rohaninya. Itu termasuk ibuku, itu termasuk ayahku. Aku tidak mampu. Khutbiyati ya sayyidi wal umat. Raihlah tangannya ya Rasul. Raihlah tangannya ya Rasul. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Umar Sallu Sallam Ala Muhammad bin Syafi'i al-Umar wal'ali maj'alil ahlamah musyrikin bila khidiyati lirabbil alamin. Ya Rabbana Umar ya Sayyidina wa Abdina Qurib al-Bainana ya Rabbana Ya Rabbana wa barakat salam Muhammadin sya'abil ta'ala walali wajalil anam ya Rabbana wa barakat kori bali baik ya Rabbana wa barakat salam Muhammadin sya'abil ta'ala walali wajalil anam ilahi hatil ya Rabbana ubi ya diri kawan kori bali baik anak-anakku. Kalau kalian tahu di luar banyak orang menjerit, kalau kalian tahu kalau umat ini sama-sama terbelenggu jiwanya, terus sampun roh tidak enak-enak tok. Kamu tahu tidak kowe meneng tok. Ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saya hari ini, kita masing-masing. Oleh karena itu tolong ini tempat untuk memohonkan umat masyarakat selain di rumah kita masing-masing. Kalau ada waktu sering menjaga di sini, ini pusat perjuangan di bagian sekitar kita. Rumah ini sering dicuci dengan air mata, baik itu air mata penyesalan dosa ataupun air mata perjuangan. Sini banyak berat menangis, insya Allah barokah, barokah membawa barokah hati ini. Oleh karena itu tolong generasi muda, kalau nanti bapak-bapak kami, saya sendiri juga tidak ada, gedung ini, perjuangan ini kamu yang memegang. Kalian yang bisa berpikir dan memikirkan perjuangan dan umat masyarakat ini. Adik-adikmu ujiannya semakin berat di masa yang akan datang. Kalau kalian sebagai kakak yang baik, gendongan, tulungan, masukkan ke gedung ini. Karena kalau tidak cepat-cepat masuk, dia akan dimakan, dia akan ditelan oleh dunia yang sangat luas, yang sangat mencelakakan yang hadir ini. Ya, saya kira cukup sekian. Saya tidak bisa mengikuti sambil untuk berjajah dan sholat tasbih, karena saya harus berangkat. Jadi saya harus berangkat untuk melaksanakan tugas ke Jombang. Ya, saya kira cukup sekian saja. Saya mohon izin dengan Mas Uci harus berangkat untuk melaksanakan tugas yang baik untuk sholat tasbih. Nanti Mas Habib yang imami, yang belum wudu diberi kesempatan itu ambil air wudu, terus langsung menjadanya 7.17 pada Mas Wahab. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa bina Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa wa tarbiyah wa bina Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa wa tarbiyah wa bina Rasul sallallahu alaihi wasallam